Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Untuk 246 kemarin sudah belum ya? Oh, belum. Ya, sekarang kita lihat ayat 246, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Alam taro, apakah tidak atau belum taro engkau melihat ilal mala'i kepada pembesar, kepada raja. Mim bani Israel, dari bani Israel. Mim ba'di Musa, dari sesudah Musa. It qalu, ketika mereka berkata. Li nabiyin, kepada nabi, pada seorang nabi. Lahum, pada diri mereka, atau lahum untuk mereka, maksudnya nabi mereka. Ib'af, utuslah. Lana, untuk kami. Malikan, seorang pemimpin, seorang raja, seorang pemimpin. Nuqatil, yang kami bisa berperang. Fi sabilillah, di jalan Allah. Qala, berkata sang nabi tadi. Hal adakah asaitum, bisa jadi kalian, in jika kutiba, diwajibkan atau ditetapkan alaikum, atas kalian al-qital, perang. Allah, bahwasanya tidak tuqatilu, kalian tidak berperang. Qalu, mereka berkata, mereka Bani Israel, wa malana, dan tidaklah untuk kami, maksudnya tidak ada alasan untuk kami, alla nuqatila, untuk tidak kami berperang, fi sabilillah, di jalan Allah. Qad, sungguh, ukhrijna, telah mengusir kepada kami, min diyarina, dari rumah-rumah kami, wa abna'ina dan anak-anak kami. Falamma maka ketika kutiba ditetapkan alaihim atas mereka al-qital perang, tawallau mereka berpaling illa qalilan minhum kecuali sedikit dari mereka, sedikit yang mau berperang. Wallahu alimun bidzalimin dan Allah itu mengetahui bidzalimin dengan orang-orang yang zalim. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita satu kejadian di masa Bani Israel dulu, tepatnya di masa sesudah masa Nabiullah Musa alaihi salam. Kebetulan Bani Israel sesudah Nabi Musa ini mereka diuji dengan banyak ujian. Di antaranya ujiannya adalah mereka dikuasai oleh seorang pembesar, seorang pemimpin yang berbuat zalim, merampas hak-hak rakyat, meminta pajak yang sedemikian besar, kemudian menjadikan Bani Israel ini sebagai budak-budak, dan bahkan kemudian Bani Israel ini ketika tidak mau tunduk kepada pembesar ini, mereka diusir, bahkan anak-anaknya ini dipenjarakan. Jadi generasi-generasi mudanya itu sengaja diperbodoh, generasi-generasi mudanya sengaja untuk dikerdilkan dalam cara berpikirnya. Nah, dalam waktu itu ada seorang nabi, yang nabi itu dikenal kita oleh yaitu Nabi Syam'un atau yang terkenal dengan Nabi atau Samson gitu ya. Tapi nama aslinya adalah Syam'un. Nah, di sini kita lihat ya. Itqalu linabiyyin ketika mereka Bani Israel itu berkata kepada nabi. Nabi siapa tadi? Nabi Syam'un tadi. Nggih. Hai Syam'un wahai nabi. Lah di sini menunjukkan bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa di masa Bani Israel pun nggih itu seorang nabi itu kedudukannya lebih tinggi dari seorang raja. Lebih tinggi kedudukannya dari seorang pemimpin. Atau kalau bahasa sekarang ulama itu kedudukannya lebih tinggi dari umara. Buktinya apa ini? Buktinya seorang nabi diminta oleh rakyat, diminta oleh Bani Israel untuk menunjuk pemimpin, menunjuk raja dari kalangan mereka, yang raja itu nanti bisa memimpin Bani Israel, memimpin mereka untuk menghadapi raja yang zalim tadi. Raja yang zalim tadi nanti namanya si Jalut. Ya, ya. Jadi raja yang zalim itu bernama Jalut. Lah kemudian sang raja tadi, sang nabi tadi, si Syam'un tadi, nggih. Itu tadi diminta, "Ya Nabi, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah." Wahai Nabi, utuslah, tunjuklah kepada kami seorang malik, seorang raja, seorang pemimpin yang pemimpin itu bisa untuk memimpin kami berperang di jalan Allah. Lah ini rupanya sang nabi Syam'un ini apa? Ini sudah menyangsikan ya. Hal asaitum ing kutiba alimul qitalu alla tuqatilu? Jangan-jangan nanti ketika ada kami tunjuk seorang raja, kemudian kamu diperintahkan, kalian diperintahkan untuk berperang, nanti jangan-jangan kamu enggak berperang, enggak mau berangkat. Nah, ini karena wataknya Bani Israel memang begitu. Jadi wataknya itu koyo tenang-tenano begitu nggih. Jadi seakan-akan sudah punya semangat yang besar. Tapi ketika ada perintah juga, lah ini lagi bleret gitu nggih. Dan ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu, ketika belum turun ayatul qital, ayatul saif, ayat tentang perang, itu beberapa sahabat itu ngarep-ngarep perang. Ngarep-ngarep perang, andai kita ini sudah diizinkan untuk berperang, maka kami akan, kita ini akan wis mangkat dhisik dhewe untuk berperang. Mosok selama ini kita ini hanya disuruh untuk bertahan saja. Kita didolimi bertahan saja. Lah kemudian ketika betul turun ayat tentang qital, turun ayat tentang perang, maka sebagian dari para sahabat tadi tidak berangkat, maka ditegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa engkau itu berkata dengan apa-apa yang kamu tidak mengerjakan? Maka dalam perkara ini, bapak-bapak ibu sekalian, nasihat buat kita semua bahwa kita ini hendaknya tidak berharap-harap untuk menghadapi masalah. Tapi ketika masalah itu ada di depan kita, maka kita tidak boleh lari dari masalah tersebut. Golek masalah itu tidak baik. Tapi ketika ada masalah, kita harus menghadapinya. Nah, ini mestinya begitu. Nah, kembali di sini ya. Jadi hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Bisa jadi nanti ketika ada perang kamu tidak berangkat, tidak mau berperang kamu. Ya. Lah ini Bani Israel meyakinkan nabi tersebut. Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Oh, tidak ada alasan untuk kami tidak berperang di jalan Allah. Karena apa? Wada ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kami ini telah terusir dari kampung-kampung kami. Kami sudah didolimi, sudah dijajah oleh Raja Tijalut tadi. Dan anak-anak kami ini juga sudah dipenjarakan, sudah dikerdilkan. Nah alasan jadi mereka betul. Falamma kutiba alaihimul qital, maka ketika mereka diwajibkan untuk berperang, tawallau mereka ini berpaling. Wah, sing ngedeng-ngedeng, sing jaluk tenanan tadi, itu akhirnya leketis gitu ya. Orang mangkat, kecuali hanya sedikit, illa qalilam minhum, kecuali hanya sedikit. Ceritanya begini ya. Sesudah ini agak kita melompat sedikit. Sesudah mereka minta untuk ditunjuk seorang pemimpin tadi, maka akhirnya Nabi Syam'un ini menunjuk seseorang yang bernama Talut. Kebetulan si Talut ini dari kalangan orang miskin. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, si Talut ini kerjaannya hanya tukang cari air untuk nanti dijual di rumah-rumah. Itu kalau di kita mungkin tidak lazim gitu, karena tiap rumah ada sumur. Mungkin kalau di Jakarta ada gitu, jualan air bersih gitu itu gitu. Nah itu dijual di kampung-kampung, di rumah-rumah lah. Jadi hanya begitu. Tapi si Talut ini dia punya kelebihan. Bastotan fil ilmi wal jismi, pada ayat berikutnya ya. Punya kelebihan, dia itu punya kelapangan di dalam ilmu dan kekuatan fisik. Nah, ini sekaligus kalau kita milih pemimpin itu yang diutamakan ini, punya ilmu dan punya kekuatan fisik gitu. Ini kalau kaitannya dengan ayat ini nggih, mboten sing bayar. Nggih, sing ya mungkin tadi yang penting milih pemimpin lah, ini kriterianya nopo tadi nggih. Jadi jadi ketika tadi sudah ditunjuk si Thalut, mereka nanti pada ayat berikutnya itu kok sing ditunjuk si Thalut, ya kuwi aku iso. Nanti kan begitu di ayat berikutnya. Di ayat berapa itu ya? 247. Wa qala nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Thaluta malika. Sungguh Allah telah mengutus kepada kalian Thalut. Allah telah menunjuk kepada kalian untuk memimpin kalian seorang laki-laki yang bernama Thalut. Nah, qalu mereka berkata, "Anna yakunu lahul mulk?" Loh, bagaimana kok engkau itu menunjuk padanya itu raja, pemimpin? Wa nahnu ahaqqu bil mulki. Sementara kami ini lebih berhak daripada dia. Nah, ini tuh kurang ajarnya Bani Israel. Nggih. Jaluk pemimpin, sesudah ditunjuk pemimpin, dia merasa dirinya lebih pantas. Nah ini. Ya. Tadi, si Thalut dia punya keutamaan, punya kelebihan tadi ya. Ini. Oke, dari sini, kita lihat dulu pelajaran yang dapat diambil. Oh, gak ada yang bawa. Oh, tolong. Selain para rasul yang diutus kepada Bani Israel, Allah juga memanggilkan nabi kepada mereka itu. Ya, jadi nabi itu jumlahnya banyak, nih. Nabi itu jumlahnya kalau saya baca di kitab Qurtubi itu 120 sekian ribu, itu, nih. Kemudian rasul itu jumlahnya 300 sekian. Jadi kalau nabi itu 120 sekian ribu, saya lupa ya jumlah tepatnya. Kemudian kalau kalau rasul 300 sekian. Mungkin bisa nanti dicek lagi ya. Nah, kemudian dari nabi tadi, nggih, jadi ada nabi-nabi, kalau perbedaannya nabi dan rasul di antaranya nabi itu bisa jadi dia tidak punya pengikut, ya. Kemudian yang kedua, nabi itu tidak mendapatkan risalah baru. Tidak mendapatkan risalah baru. Kemudian kalau nabi itu tidak diselamatkan oleh Allah dari percobaan pembunuhan. Tapi kalau rasul, tidak ada rasul yang matinya itu terbunuh, itu ya. Jadi rasul tidak ada yang terbunuh, tapi kalau nabi itu ada yang terbunuh. Contohnya nabi siapa yang terbunuh? Zakaria, itu juga beliau matinya terbunuh. Nah, ini ya. Ya, di antaranya itu. Kemudian nomor 2. Ya, jadi seorang nabi itu derajatnya lebih tinggi dari raja. Buktinya apa? Buktinya Bani Israel meminta nabi untuk menunjuk kepada dia itu raja. Ini sekaligus sebetulnya metode memilih pemimpin di masa dulu, bahkan dalam sudut pandang Islam itu ora perlu sak negara niku ribut gitu nggih. Jadi metode memilih pemimpin itu bisa ditunjuk. Ditunjuk oleh siapa? Ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Contohnya kalau dalam perkara ini adalah kalau Abu Bakar ditunjuk atau jadi ada. Kalau tahu saya Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, gitu, jadi sudah ditunjuk dulu. Kalau Umar itu melalui musyawarah. Nih, jadi perbedaan memilih pemimpin dengan antara demokrasi dengan Islam itu, kalau Islam itu sing memilih itu orang yang punya kapabilitas, punya kemampuan, punya ilmu. Kalau demokrasi itu ya kabeh dilibatkan sehingga suarane profesor dengan suarane pelacur itu podo, kan begitu nggih. Suarane kiai dengan suarane pelacur itu sama satu. Nah, kalau di dalam Islam tidak begitu. Musyawarah beberapa orang yang punya kapabilitas untuk bermusyawarah dalam bidangnya masing-masing. Nah, kemudian menunjuklah sak negara niku tinggal manut niku ora resah butuhe napa resah danane buannya, jadinya juga insyaallah lebih baik. Nomor 3. Orang banyak tidak menantang beban tugas, khawatir kalau ada kesalahan membuat dan menjalankannya. Jadi hendaknya kita ini apa istilahnya nantang golek gawean gitu loh, nggih. Atau terutama dalam hal jabatan ini, nggih. Dalam hal jabatan. Nomor 4. Sebagian orang enggan untuk menjalankan kewajiban. Meskipun sebelum kewajiban itu datang, dia kelihatan sangat bersemangat untuk melakukannya. Iya. Nggih, makanya Bapak-bapak, ini mungkin kalau dari tinjauan psikologis ya. Kalau ada orang datang ke kita meminta sesuatu kita semangat banget gitu itu. Ini biasanya malah di tengah jalan tuh meleto gitu loh. Misalnya apalah gitu ya, banyak sekali. Kula nyuwun po itu kayak kerjaan tenan ini. Apalagi sing nyuwun sewu. Kula nyuwun tulung ditulungi kula utang kepengin utang ngodrok tenan itu biasanya tuh orang yang malah banyak masalah di tengah jalan. Nah ini. Terakhir 5. Hendaknya kita tidak mencari-cari alasan untuk tidak menunaikan kewajiban. Ya, jadi ketika sudah Allah tetapkan kewajiban-kewajiban untuk kita, ya kita sami'na wa atha'na, tidak kita beralasan. Oke, demikian nggih untuk petang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahil 'alamin.